Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Alhamdulillah, pelajaran fikih kita dengan membaca salah satu kitab hadis yaitu Bulughul Maram karya Al-Imam Ahmad bin Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kita akan memasuki bab baru dari kitab Taharah. Jadi masih dalam fikih Taharah, ada bentuknya adalah babul ghusli wa hukmil junubi, bab mandi, mandi wajib, dan hukum terkait dengan junub. Terkadang dikilakan dengan mandi junub. Walaupun sebab mandi ini tidak mesti junub, tapi terkadang penamaan itu adalah diambil dari yang paling dominan penyebab seseorang wajib mandi karena junub. Walaupun terkadang wajib mandi tidak mesti disebabkan oleh terjadi junub. Mandi dalam fikih thaharah disebutkan definisinya adalah ghuslu jami'il badan ma'a tamyizi ma lil ibadati amma lil adati, membasuh ataupun membasahi seluruh tubuh, sekujur tubuh, semua anggota badan, disertai dengan niat membedakan antara ini untuk ibadah dengan yang adat yang biasa. Mandi merupakan kebiasaan kita, bisa dikatakan kebutuhan kita sehari-hari. Ada yang sampai 3 kali sehari, ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Tapi ini adalah adat sudah istilahnya, kebiasaan. Nah, untuk mandi wajib yang ada dalam kitab Thaharah, fikih bersuci adalah mandi dengan cara khusus. Sebenarnya tidak ada cara yang untuk wajibnya, itu tidak ada cara yang khusus, adanya sunah-sunah saja. Tapi niat untuk mensucikan badan ini dari hadas besar. Dari hadas besar. Al-ghuslu. Jadi intinya adalah sempurnanya itu adalah ataupun terpenuhi kewajiban dan sucinya seorang itu adalah manakala air sudah mengenai ke seluruh tubuh, tidak ada yang tersisa. Dari badan sudah cukup, sudah dikatakan suci. Penting anak-anak tentang ini ingatkan, karena terkadang kita ini tertimpa oleh wah-wah, cemak. Ini sudah suci apa dulu, sehingga masih diulang mandinya. Atau dia harus berapa kali menyiramkan badan. Padahal sudah cukup dikatakan suci, manakala dia berniat untuk mengangkat hadas besarnya, dan air tersebut sudah mengenai seluruh tubuhnya. Bahkan tidak disyaratkan harus dia sentuhkan tangannya, terus badan-badannya. Itu bukan syarat. Mandi itu adalah, busel itu adalah juryalil ma', air itu melewati badannya tersebut. Kecuali kalau ada isolasi nempel, dan yang bisa dengannya di tubuhnya, dina air itu tidak mengenainya. Nah ini hal lain halnya. Tapi ada yang belum kena air. Kalau masih basah badannya ya tinggal melepaskan yang menutupi tadi dan dibasahi. Kalau ternyata sudah kering badan semuanya, ya mungkin ini dilepaskan baru diulang mandinya. Cukup. Nanti ada memang cara sunahnya. Dan ini kita ingatkan juga dalam berwudu juga demikian. Lawan kecemasan dengan yakin. Karena penyakit kecemasan ini, was-was ini ditumpangi oleh setan. Kan setan memang musuh Bani Adam. Senang mengganggu. Tidak ridho dia, tidak sudi kalau manusia ini beribadah kepada Allah dengan sempurna. Maka ketika seseorang mungkin sedang banyak problem, banyak pikiran, ditumpangi oleh setan ini dalam hal bersuci. Kebanyakan munculnya gejala kecemasan dan was-was ini adalah pada bersuci. Pada bersuci. Demikian juga ketika mau sholat. Ada terkadang merasa lupa niat. Padahal apa yang dia menyentuh air kalau tanpa niat? Justru yang sulit itu melakukan sesuatu tanpa niat. Hampir setiap sesuatu yang seseorang itu lakukan itu dengan niat. Kalau ini kan praktis sekali. Seseorang misalnya berhadas besar. Maka dia ingin bersuci. Tinggal siramkan air ke seluruh tubuhnya itu sudah suci. Itu sudah membedakan antara dia mandi seperti biasanya. Artinya ada niat ya tadi karena junuh. Kita berhubungan badan dengan keluarganya ataupun karena mimpi. Nah dia tentunya terpikir, oh berarti dia harus bersuci. Itulah niat. Niat bersuci. Nah kemudian dia mandi. Tadi saya niat enggak ya? Nah ini was-was. Lawan. Wah cuma mandi gampang, kok air murah, gratis. Enggak, dilawan. Kalau seperti ini masih kalah sama setan. Masih nurut karena setan. Wah gampang cuma mandi, ini kan juga lagi musim panas. Oh, gerah juga, enak mandi. Niatmu mandi apa? Kalau niat mandi untuk menyegarkan badan, lain aja. Ini ada niat kamu tadi karena merasa tidak suci. Merasa belum suci. Di mandi kala pertama tadi dengan alasan tadi lupa niat. Ataupun was-was sudah berniat, ataupun enggak ini. Harus dilawan seperti ini. Ya kalau mau mandi dengan niatnya adalah untuk menyegarkan badan, untuk bersih-bersih badan. Ini lain hanya terkait dengan ibadahnya ini. Terkait dengan ibadahnya ini, tolong was-was ini dilawan. Jangan dituruti. Dituruti sekali nanti kedua kalinya. Datang lagi, lebih berat lagi. Tapi dilawan, maka akan mendongkolkan setan. Diiring dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lawan setan itu dengan berpikir. Seperti kan itu adalah kaitu setan. Itu adalah lemah. Tipu daya godaan setan itu pada dasarnya lemah. Kalah dengan pikir. Terutama ta'awud. Kita diajarkan oleh Nabi kita untuk banyak-banyak berlindung kepada Allah dari setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan zikir-zikir yang pagi sore sebelum tidur, masuk rumah, mau makan, ini ditekuni. Ini yang diantara tips di dalam mengalahkan was-was ataupun kecemasan yang kadang menghantui seseorang. Faktor apa namanya kejiwaan kan ada memang, tapi ini ditumpangi oleh setan atau kejiwaannya dengan psikis ya. Tapi kan ditumpang oleh setan, terutama buktinya ada munculnya was-was ini ketika ibadah, bukan ketika makan, ketika minum. Ketika tidur, tadi sudah tidur belum ya aku? Was-was, pas tidur lagi, kenapa? Karena lupa tadi, sudah tidur. Nah ini enggak ditumpangi oleh rasa cemas, makan, ataupun yang lainnya. Justru yang muncul kecemasan, muncul waktunya ketika mau wudu, mau sholat, habis wudu, habis sholat, habis mandi, menunjukkan bahwasannya ada setan yang menunggangi pada seseorang yang mungkin memang mengalami gangguan dalam psikis dan kejiwaannya secara medis. Tapi ditumpangi, dimanfaatkan oleh setan. Nah ini yang kita lawan. Yang kita lawan. Dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah ditumpangi oleh setan. Kemudian berzikir, berupaya dengan zikir. Zikir-zikir yang mengusir setan. Ayat Al-Quran, seperti ayat Al-Kursi. Dua surat terakhir, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, qul huwallahu ahad dan muawiyadatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan surat-surat Al-Qur'an yang disebutkan mengusir gangguan-gangguan setan, baik dari jin, jenis jin maupun jin manusia. Jadi setan jin maupun setan manusia. Jadi kita kembali, bahwasanya pada dasarnya mandi wajib itu adalah perkara yang mudah. Seperti mandi biasa, bedanya adalah niat. Bahkan lebih simpel dari mandi biasa, cukup dengan terbasahi badan air, terbasahi badan dengan air ke seluruh tubuh, itu sudah mensucikan seseorang. Sudah mensucikan seseorang. Nah, lebih baik lagi adalah dengan sunah-sunah mandi yang akan kita baca fikihnya. Nah, yang seperti ini perlu untuk seseorang ketahui dalam rangka dia melawan kecemasan dan was-was. Kadang kita secara psikis, secara ya normal-normal saja, tapi ada saja setan mau mempengaruhi seseorang, mengganggu ibadahnya dan kesempurnaannya. Jadi dalam Al-Qur'an itu disebutkan wa in kuntum junuban fatahharu. Apabila kalian dalam kondisi junub. Junub itu penyebabnya banyak. Bukan hanya satu, bukan karena mohon maaf berhubungan badan atau silakan dengan menggauli wanita atau istri. Ada juga disebabkan karena keluar mani. Walaupun bukan karena berhubungan badan tadi, bisa jadi karena mimpi ataupun faktor yang lainnya. Nah ini jadi, tapi kalau kalian junub maka fathaharu, kafirnya fathaharu fathasidu, maka mandilah, bersucilah di sini. Dengan apa bersuci daripada junub? Ya dengan mandi. Bagaimana mandinya? Yaitu membasahi seluruh badan dengan air. Disertai dengan niat, itu untuk mensucikan hadas. Niat itu terletaknya dalam hati kita. Dalam hati kita. Dan enggak perlu terlalu dipikirkan niat itu. Terdetik kita mau melakukan itu sudah niat. Itu dari hadis dari menambahi dari ayat Al-Qur'an, wa in kuntum yudban tatahharu. Dalam hadis contohnya hadis yang akan kita baca, idza jalasa baina su'abihal arba summa jahada faqad wajabal ghusl. Apabila seseorang telah menggauli istrinya, ya betul-betul menggauli, maka telah wajib dia untuk mandi. Telah wajib untuk dia, artinya telah terkena kewajiban mandi untuk mensucikan dia dari junub itu. Dalam ayat yang lain disebutkan, wala junuban illa abiri sabilin hatta tatasilu. Tidaklah seorang junub mendekati solat, mendekati masjid ataupun mendekati solat kecuali orang yang lewat sampai dia mandi hatta tatasilu. Sampai dia itu mandi. Oleh sebab itu ijma para ulama haramnya solat dalam keadaan seseorang junub sampai dia mandi, atau kalau tidak bisa mandi karena tidak ada air ataupun tidak bisa menggunakan air dengan tayamum, itu adalah pengganti. Namun untuk hadas besar pensucinya adalah asalnya mandi, tidaklah beralih kepada tayamum kecuali ketika tidak bisa menggunakan air ataupun tidak ada air, dan itu pun ketika ada air maka wajib bagi dia untuk menggunakan air untuk mensucikan dia dari junubnya, dari hadas besarnya. Disebutkan oleh para ulama tentang apa sih hikmahnya, kok ini kan junub, ini kan yang di luar nalar kita yang seperti ini, sehingga sulit untuk kita itu apa-apa mau tahu hikmahnya itu sulit. Ini kan seorang terkadang mimpi, basah, keluar mani, kok harus mandi? Padahal yang kalau itu dianggap kotor, yang terkotori ya cuma bagian atau sekitar yang kemaluannya, mohon maaf, tinggal ganti pakaian, tapi kok seluruh badan? Ya ini yang dikatakan bahwasanya tidak semua perkara itu kita harus tahu hikmahnya, cukup kita ikuti perintah dari Allah dan Rasulnya. Walaupun kita tidak tahu hikmahnya, syukur kalau tahu hikmahnya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib terkait dengan mengusap sarung kaki. Khuf, itu kan bagian atasnya saja. Lau anad dina birra'ji lakana afalal khufi awla bil masdi min a'la. Kalau agama ini berdasarkan akal, ro'yu, logika, maka yang lebih pantas untuk diusap itu adalah bagian yang napak, bagian bawah, kaki. Tapi kita lihat tadi dah, lafaz-lafaz roh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masaha ala ufaihi. Aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia usap sebelah atasnya. Yang bawahnya malah tidak. Berdiri kayak gitu, diusap bagian atasnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencium Hajar Aswad. Ini akhlamu anak Hajar. Beliau sambil nyium sambil berkata, ini batu, tahu batu ini. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok batu? Kenapa batu? Sekiranya aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak menciummu. Ya negara murni tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau tawaf mencium Hajar Aswad dan mengakhiri tawaf juga mencium Hajar Aswad, berarti itu sunnahnya. Bukan karena Hajar Aswad punya kesaktian apa, seseorang luar biasa. Kalau sudah sampai seperti itu, enggak. Itu adalah sunnah daripada sunnah ketika seseorang tawaf di Baitullah. Nah demikian juga di sini. Tidak cukup seseorang hanya membantu, mohon maaf kemaluannya yang mengeluarkan mani tadi, tapi dia juga dituntut untuk membasahi seluruh anggota badannya. Kita tidak tahu hikmahnya. Persisnya memang disebutkan oleh ahli kesehatan, seseorang itu kalau habis dia berhubungan badan, tentunya energinya itu adalah menurun. Terus dengan nanti akan bangkit lagi, naik lagi energinya. Itu di antara hikmah, dan ini yang kita dapati secara nyata ketika dalam kondisi normal, sehat. Nah, ketika dia apa namanya keluar darinya, mohon maaf maninya, kan agak drop. Kemudian ketika mandi, dalam keadaan dia sehat, itu akan kembali normal energinya, artinya dengan mandi tersebut. Dan itu sebenarnya bukan hanya hikmah pada ini, contohnya kita lagi puasa, panas-panas. Kemudian kita mandi, terasa segar lagi badan kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita akan baca hadis. Dan kewajiban mandi ini bagi orang yang sudah balik tentunya. Bagi orang yang sudah balik, bagi laki-laki maupun wanita yang mengalami junub. Disebutkan kenapa kok sebagian para ulama berpendapat orang yang masuk Islam itu di samping dia bersahadat, dia juga mandi nantinya. Mandi. Dikatakan kemungkinan dia selama dia masih kafir itu junub, belum pernah mandi. Nah itu mensucikannya. Sebagian mengatakan yang lain enggak mesti. Bahwasannya ini di antara kewajiban ataupun di antara sunnah ketika seseorang masuk Islam dengan dia mandi karena dilakukan oleh para sahabat yang masuk Islam. Adapun orang tuanya masuk Islam seperti Abu Hurairah minta kepada Rasulullah agar mendoakan ibunya yang dia cintai masuk Islam, yang awalnya menolak untuk masuk Islam. Berdoa pula Abu Hurairah, tiba-tiba mendengar, mau ngetok pintu, mendengar percikan air. membersihkan air. Ternyata ibunya mandi dan setelah disetapkan itu minta diajak kepada Rasulullah ke menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa menyedia sudah masuk Islam. Qala Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar rahimahullah wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u minal ma'i rawahu Muslim wa'atluhu fil Bukhari. Hadis yang datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma'u minal ma'i, ringkas sekali hadisnya, hanya tiga kata, al-ma' minal ma', tapi maknanya luas. Kalau arti resulannya, air dikarenakan air. Al-ma'u minal ma'. Dalam lafaz Arab, innamal ma'u minal ma'. Ada tambahan innama. Kalau ini, al-ma'u minal ma'. Al-ma' itu adalah mandi. Minal ma' itu adalah dari sebab mani. Jadi al-ma' yang pertama, al-ma' sama, kata-katanya sama. Artinya kalimatnya sama, maknanya beda. Ini diantara bentuk utiyal hikmah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ma' disebabkan al-ma'. Namun al-ma' yang pertama itu adalah mandi wajib dari sebab al-ma' keluarnya air mani. Al-ma' yang kedua itu adalah maksudnya adalah air mani. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya mandi ya dengan air. Dengan air mutlak. Dengan air mutlak. Mengeluarkan sama kata-kata air mutlak. Ini kan yang keluar dari kategori kata-kata air. Kopi kan sudah bukan air lagi. Misalnya siram kopi atau pemaman dia siram badannya dengan kopi. Emang. Tapi belum suci dia karena belum mandi. Karena belum menggunakan air. Tidak semua cair itu air. Yang sudah keluar dari kata-kata air, walaupun dicair, ya tidak bisa dipakai untuk bersuci. Beda kalau masih dinamakan air. Karena misalnya terjadi perubahan warna, ya ketetes misalnya bunga ataupun daun yang warnanya, tapi masih dikatakan air ataupun karena keruh oleh lumpur, ya masih tetap air, masih bisa seseorang bersuci. Sekalipun air laut asin dipakai untuk mandi reket badan, kalau enggak bilang ya tetap suci. Kata kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tahur ma'uhu wa hilu maitatu. Makanya airnya itu bisa untuk bersuci. Sedangkan bangkai hewan yang ada di dalamnya itu yang itu adalah halal. Jadi tidak mengapa seorang mandi dengan mandi wajibnya dengan air laut. Junub langsung nyebur ke laut. Laut bukan air yang tergenang. Pas dia nyebur bangun langsung sudah suci, sholat mau sholat duha. Sudah sah. Dengan dia sudah suci dari hadas besarnya. Karena sudah sekujur badannya, sudah terbasahi oleh air, walaupun dia tidak pakai urutan-urutan yang disebutkan dalam sunnah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi wajib dimulai dari mencuci tangan, kemudian mencuci kemaluan, kemudian berwudu seperti wudu sholat, kemudian keramas kepalanya, masuk-masukkan jari ke selah-selah rambutnya, kemudian diguyur 3 kali, ciduk di atas kepalanya, kemudian membasahi badan yang lainnya, sisa yang lainnya, selesainya. Ini adalah yang sunnahnya. Tapi itu kan sebatas sunnah. Seatanya dia cukup dengan membasahi badan sekali, kan pernah juga. Rasulullah SAW hanya menyiramkan 3 kali ke seluruh badannya. Ketika ada sahabat, namanya merasa ragu karena rambutnya tebal, merasa kurang. Ada yang lebih lebat rambut dari kamu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asa salmanatawat ala rosihi, hanya mengguyurkan 3 ciduk di atas kepalanya. Artinya kan praktis sekali mandi ini. Kita kembali kepada fikih al-ma'u minal ma'. Artinya, makna hadis ini, kata pensyarah, fal ma'ul awwal ma'ul ibtisal. Ma'al ma' yang pertama, air yang pertama itu adalah air mandi. Wasani almani, sedangkan yang kedua alma uminal ma minal ma, ma itu mani, air, maksudnya adalah mani. Mohon maaf berma itu orang. Ini menunjukkan bahwasanya manusia ini dari air, asal usulnya. Asal-usulnya. Kemudian, dalam bahasa sastra Arab, kata seperti ini namanya lafdaini jina. Kata-kata jinak artinya 2 kata dengan lafaz yang sama tapi maknanya berbeda. Sama-sama alma, minal ma, sama-sama alma, air-air. Tapi alma yang pertama adalah air mani wajib, yang ma yang kedua adalah air mani. Kemudian fikih hadis ini pertama, al-hadis yadullu ala anna wujuba al-iktisal min janabati la yakunu illa min inzalil ma alladhi huwa al-mani. Jadi hadis menunjukkan bahwasanya wajibnya mandi junub, mandi janabah, hanyalah dikarenakan keluar mani. Keluar mani. Jadi ini adalah di antara asbabu al-husli, sebab mandi, atau di antara bentuk junub, yaitu keluar mani apapun sebab keluarnya. Apapun sebab keluarnya. Sebab yang pertama contohnya karena berhubungan badan dengan istrinya sehingga terjadi jima, mohon maaf, dan mengeluarkan mani, maka telah wajib mandi. Bagaimana kalau tidak sampai keluar mani? Akan ada pembahasannya. Tapi yang jelas kalau sudah keluar mani sepakat dia mengalami junub. Sucinya adalah dengan mandi wajib. Mandi junub. Yang kedua, sebabnya adalah mimpi basah. Mimpi. Dia di dalam mimpinya melakukan hubungan badan dengan wanita dan merasakan kalau ada yang keluar, mohon maaf dari kemaluannya, bangun ternyata ia basah, berarti dia dalam kondisi junub karena mandi. Sekalipun wanita, akan datang hadis umum Sulaim bertanya kepada Rasulullah SAW, hal minal ghusli alal mar'ati idza rahat al-ma, wanita apakah wajib mandi kalau dia melihat air? Naam, kata Rasulullah, iya wajib mandi. Artinya laki-laki lebih lagi, yang lebih berpotensi untuk keluar maninya. Mimpi kan juga, ya kita laki-laki ya, ngalami. Dalam mimpinya dia melakukan hubungan dan merasa. Tapi itu ketika bangun, karena dia ingat mimpi, dia lihat, perhatikan, kok tidak ada? Tidak basah, kering, tidak ada tanda-tanda keluar mani dari tempat keluarnya. Pakaiannya yang dia pakai juga tidak ada tanda-tanda bekas. Mohon maaf, sperma. Maka berlaku hadis al-ma'minan mandi. Itu kalau ada air, enggak ada. Berarti tidak wajib bagi dia mandi. Kalau tidak wajib, padahal dia merasakan sekali dalam mimpinya melakukan. Kan itu mimpi. Mimpi bukan tidur. Dia akan tidur sekarang. Bisa jadi terjadi. Bisa jadi tidak. Ya kita makan. Mimpi makan. Merasakan nikmatnya sate dalam mimpinya. Baru satu potong kebangun, nyesal nggak ngabisin. Nah, sebenarnya juga terjadi pada mimpi ketika seseorang mimpi, mohon maaf, jima. Jadi tidak wajib. Atau keluar mani dalam keadaan dia sadar, melamun, mikir tentang apa namanya, arti sawahnya naikannya keluar dengan sendirinya, artinya tanpa dia melakukan apa-apa, berarti wajib mandi karena terjadi injal keluar. Lain hanya kalau tidak ada tadabbuknya, tadabbuknya tidak ada lezatnya, tidak ada wajibnya. Dia seperti orang penyakit apa nama, kencing tidak tuntas itu, ngalir begitu saja, dicek secara anu, memang nyata-nyata sperma, tapi tanpa ada rasa, ya rasa ketika seorang merasakan mana mani itu keluar, ada kenikmatannya, tidak ada rasa sesuatu yang mencerah dari mohon maaf, itu kemaluannya. Disebutkan syarat dikatakan mani yang mewajibkan mani adalah harus ada dabban. Karena di dalam ayat disebutkan mimma indafik, dari air mani yang dafik, yaitu yang mencerah, yang menimbulkan semacam kenikmatan. Nah, ini penyakit. Memang terjadi kadang seseorang karena kelelahan ataupun karena faktor penyakit yang lainnya dengan sendirinya keluar dari tempat keluarnya, dan bukan penting bukan apa, tapi ketika di lab itu adalah jelas itu adalah sperma. Ya, ini tentunya suatu hal yang di luar kemampuan seseorang, di luar takalluknya seseorang. Bagian mengatakan itu adalah tidak mewajibkan dia mandi. Itu penyakit. Itu penyakit. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya hukum asal seseorang ketika junub adalah mandi dengan air. Tidaklah berpindah kepada tayamum kecuali juga jika sudah memenuhi ketentuan-ketentuannya, yaitu karena tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Itu pun kalau sudah bisa menggunakan air, wajib untuk dia mandi tadi. Wajib untuk dia mandi. Oh, aku sudah tayamum dulu. Sudah suci aku sudah tayamum. Sekarang ada air. Wajib dia untuk menggunakan air. Karena alma min alma. Dengan sebab junub tadi harus menggunakan air. Supaya bersih dari penamanya hadas besarnya. Ada yang mengatakan hadis ini mansukh dengan hadis setelahnya. Namun yang kaya tetap hadis ini masih berlaku. Yang setelahnya itu adalah untuk junub dalam jenis yang lain. Yaitu seorang yang mengalami jima tapi tidak sampai mengeluarkan mani. Nah, ini apakah wajib bagi dia mandi karena jimaknya atau tidak wajib karena tidak ada maknya, karena tidak ada air yang keluar. Yang sahih tetap wajib mandi karena sudah junub dengan dia melakukan hubungan badan jima walaupun tidak keluar mani. Itu akan ada pembahasan di hadis setelahnya. Disebutkan kenapa kok harus mandi di bawah seluruh anggota badan, karena di antara sifat mandi ini adalah dia sari yang diambil dari seluruh anggota badan, dari seluruh anggota tubuhnya, artinya ekstra mandinya ini bagaimana disebutkan bahwasanya Nabi Adam dulu diciptakan dari tanah, artinya dari sari pati tanah. Demikian juga mani ini, sehingga mewajibkan seorang ketika mengeluarkan itu dia membasahi seluruh anggota badannya. Itu yang disebutkan, walau alam. Namun baik itu ataupun bukan, seseorang manakala dia keluar darinya mani, wajib untuk dia melakukan mandi wajib ataupun mandi junub. Wallahu alam bishawab. Hadis ini tadi mengingatkan bahwasanya yang wajib itu adalah membasahi badan, bukan menggosok. Artinya melewatkan tangan, yang diistilahkan dengan adalah. Yang soalnya dia tidak wajib, itu yang dirojekkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Sebagian orang mengatakan wajib untuk memaksimalkan ngalirnya air ke seluruh tubuhnya. Yang soalnya tidak wajib selama sudah terbasahi. Ya tentunya dengan dibantu dengan mengusapkan tangannya ke seluruh anggota badan yang dilewati oleh air ini lebih maksimal, tapi untuk wajib tidak sampai wajib karena lafaznya itu adalah alma, air, bukan adalah. Demikian juga yang wajib adalah al-iktisal, faktatilu, dari kata-kata gusel, gusel itu adalah basah, bukan dengan adalah itu adalah menggosok ataupun melewatkan tangan di anggota tubuh tadi. Itu tidak wajib, tapi tentunya ada di bagus. Pembahasan kita adalah wajib tidaknya. Untuk wajib tidak wajib. Ya contohnya tadi, seseorang tahu dia junub, dia niat mandi, nyebur, bangun, sudah jelas terbasahi seluruh anggota badannya, sudah suci. Sudah suci dia dari hadas, hadas besar. Apakah hadas besar, suci dari hadas besar ini sudah mewakili suci dari hadas kecil? Ini akan ada pembahasan nanti. Di pembahasan-pembahasan berikutnya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bishawab. Kita cukup sampai di sini dan kita sudah melewati waktu. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.